شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد kita lanjutkan dalam pembahasan nuzul Al-Quran. Sudah kita lalui tentang nuzul Al-Quran yang qasimu ila qismain. Turunnya Quran terbagi menjadi dua. Siapa yang menyebutkan? Yang pertama? Nuzul Al-Quran ibtidai wa sababi. Baik. Turunnya Al-Quran ada dua jenis atau dua macam, ibtidai wa sababi. Apa yang dimaksud dengan ibtidai? Nuzul Al-Quran ibtidai. Turunnya tanpa sebab yang menentuti. Di malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadi. Malam yataqaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Ayat yang turun dikategorikan ibtidai yaitu ayat-ayat yang turunnya ini tanpa ada sebab yang menuntutnya. Tiba-tiba turun semata Allah SWT mengabarkan tentang sesuatu atau menjelaskan tentang sesuatu atau memperingatkan sesuatu, tidak ada sebab dalam turunnya. Dan yang kedua, sababi. Apa makna sababi? Turun Al-Quran sababi, kebalikan dari ibtidai. Berarti turunnya dikarenakan ada sebab. Mata qaddam nuzulahu sababun yaqtadihi. Tanya. Ayat yang turunnya ini ada sebab yang menuntutnya. Dikarenakan suatu sebab yang menginginkannya. Wasababu, dan di antara sebab yang kita lalui dua. Ya. Di antara sebab perkara yang dikategorikan sebagai sebab sehingga turunnya ayat tersebut, kita lalui dua. Yang pertama, adanya soal. Sebab turunnya ayat tersebut karena adanya soal, pertanyaan yang tentunya tahtaj ila jawabin. Pertanyaan tersebut membutuhkan kepada jawaban karena berkaitan dengan amalan praktik. Maka ketika ada soal yang ditujukan kepada Rasul alaihi wasallam, yujibullahu ta'ala anhu, Allah menjawabnya dengan menurunkan ayat. Baik. Apa contohnya? Contohnya ketika manusia bertanya kepada Nabi SAW tentang waktu penunaian ibadah haji. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu mereka bertanya tentang ahilla, hilal. Hilal-hilal ini untuk apa fungsinya? Bulan-bulan yang terbit di awal bulan. Maka di antara fungsinya mawaqitu qul. Allah firmankan, Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, jawab bahwasanya hilal fungsinya mewaqitu linnas, fungsinya untuk waktu di manusia, perputaran bulan, dan juga wal hajj, salah satu waktu yang menunjukkan tentang ibadah haji. Apalagi contohnya? Pertanyaan. Pertanyaan tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anil sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Ketika bertanya tentang hari kiamat, katakan bahwasanya ilmunya di sisi Allah. Nabi alaihi wasallam tidak mengetahui, karena itu adalah perkara gaib yang Allah SWT sendiri yang mengetahuinya. Apalagi contohnya? Yas'alunaka 'anil ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Sama. Ruh pun Allah perintahkan, itu adalah urusan roh, urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pengetahuan dari Nabi alaihi wasallam tentang ruh. Roh. Dan contohnya banyak. Pertanyaan-pertanyaan ini. Yas'alunaka 'anil mahyid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa' fil mahyid. Bertanya tentang haid dan yang lainnya. Tanya. Yang kedua, termasuk sebab apa yang termasuk sebab yang kedua? Adanya kejadian atau peristiwa yang perlu untuk dijelaskan atau diperingatkan. Di sana ada haditsah waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhir. Ada suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu insiden yang butuh penjelasan dan butuh diperingatkan, sehingga syariat Allah SWT tidak tinggal diam untuk menjelaskan perkara tersebut dan untuk peringatkan hal itu. Tanya. Karena kaidah yang sebelumnya para ulama, la yajuzu ta'khirul bayan 'inda waqtil hajah. La yajuzu ta'khirul bayan 'inda hajah. Tidak boleh untuk mengakhirkan penjelasan ketika sudah dibutuhkan perkaranya. Sudah terjadi baru ada penjelasan, tapi dijelaskan dulu ketika perkaranya dibutuhkan. Apa contohnya? Kejadian yang butuh untuk dijelaskan atau diperingatkan. Contohnya? Siapa ingat contohnya kemarin? Kisah orang-orang munafiqin, menurut jumhur mufassirin, jumhur ahli tafsir, mereka adalah orang-orang munafiqin. Dilihat dari sibaq wa lihaq, sibaq wa lihaq, konteks sebelum dan setelahnya menunjukkan mereka bukan orang yang beriman, tapi orang-orang munafiqin. Itu menurut jumhur mufassirin. Itu ketika mereka pulang dari mana? Perang Tabuk. Ketika mereka pulang dari perang Tabuk, di persinggahan mereka, mereka berkerumun, mereka berkumpul dengan sesama mereka. Kemudian terjadilah, di antara mereka ada yang mengolok-olokkan Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka istihza bil rasul, bis sahabah, bal lillah wal quran hukmun azim. Mengolok-olokkan atau melecehkan rasulnya, melecehkan sahabat, apalagi melecehkan Allah SWT dan Al-Quran, itu adalah hukum yang sangat besar, sangat berbahaya, sehingga dimasukkan dalam oleh para ulama dalam diantaranya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yaitu istihza biddin, mengolok-olokkan agama. termasuk pembatal Islam, yaitu mengolok-olokkan agama, baik itu mengolok-olokkan Allah SWT ataupun syariatnya ataupun rasulnya ataupun para sahabatnya. Tanya. Sehingga kejadian tersebut, turunnya ayat di surah At-Taubah yang sudah kita lewati, peringatan Allah SWT kepada mereka itu di ayat ke-65. Qul billah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Itu la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini salah satu contoh hadithah, kejadian yang perlu untuk diterangkan bahayanya, sehingga yang lainnya tidak mengikutinya, yang lainnya tidak terjatuh dalam mengolok-olokkan agama, baik itu memperolokkan Allah SWT ataupun ayatnya ataupun rasulnya ataupun para sahabatnya ataupun para pembawa agama. Tanya. Yang ketiga, termasuk dari sebab أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. Di antara penyebab turunnya ayat yaitu terjadinya فعل واقع, perbuatan yang terjadi, يحتاج إلى معرفة حكمه, yang membutuhkan untuk diketahui hukumnya. Terjadinya suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut dibutuhkan untuk diketahui hukumnya, butuh kepada mengetahui hukumnya, seperti apa hukum perbuatan tersebut. Dan ingat, perbuatan di sini perbuatan yang terjadi, bukan yang belum terjadi atau yang tidak terjadi, ya, hanya was-was, tidak. Ya, tetapi perbuatan yang membutuhkan kepada kita untuk mengetahui hukumnya, tiadanya adalah perbuatan yang terjadi. Dan itu penyebab turunnya ayat. Ya, adapun sekarang enggak ada. Ya, enggak ada ayat turun lagi dikarenakan suatu sebab yang butuh kepada hukum. Hukumnya sudah ada. Tinggal kita kembalikan kepada hukum-hukum yang telah berlaku. Ya, dengan adanya penyamaan dari segala sisi atau dari sebagian sisi. Jika tidak menemukan kasus yang sama, maka dengan penyamaan dari segala sisi atau dari sebagian sisi, yang disebut oleh para ulama itu adanya kias, kias yang sahih, penyerupaan, sehingga tidak ada yang luput, tidak butuh lagi ayat turun di zaman kita. Mithlu, contohnya ketika ada suatu perbuatan yang terjadi dibutuhkan untuk diketahui hukumnya, firman Allah SWT di surat Al-Mujadilah yang sahih, Al-Mujadilah bukan Al-Mujadalah, surat Al-Mujadilah. Kenapa? Karena dalam ayatnya ini disebutkan dengan kasrah. Baik, Mujadil. Ayat yang pertama, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Tujadiluk, ya, dengan kasrah dalnya. Ayat, sungguh Allah SWT telah mendengar ucapan seseorang yang dia berkata kepadamu, tujadiluk, ya, berargumen kepadamu, yaitu mengadukan tentang zaujiha, suaminya. Menunjukkan yang berbicara ini siapa? Perempuan, sahabiah, datang kepada Rasulullah SAW berbicara mengadukan suaminya. Tanya. Di sini bukan berarti dalil, ya, ummahat datang ke ustaz ngobrol berdua. Tanya. Di sini juga katanya boleh. Sahabian, tidak perlu diceritakan bagaimana para sahabat yang ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ya pasti mereka adalah orang-orang yang menjaga aurat mereka, dan juga menjaga hijab mereka, ya, bukan ngobrol berdua, dari balik tabir, ya, ataupun yang aman dari fitnah. Bahkan hal itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang beliau berada di samping rumah, tahu kejadian itu, tahu kedatangan sahabiah tersebut yang mengadukan suaminya. Didengarkan Aisyah radhiyallahu taala anha dari balik tembok, dari balik dinding rumahnya. Sehingga hadis ini, kisah ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha karena tahu kejadiannya. Dia mengadukan tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum yang terjadi kepada suaminya? Yaitu terjadi zihar. Terjadi hukum zihar. Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim. Itu yang mereka mezihar, atau di antara kalian ada yang mezihar istrinya. Mezihar yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Antika dhahri ummi umpamanya. Kamu tidaknya hanya seperti ibuku. Disamakan dengan ibunya. Ataupun kalimat-kalimat yang lain yang dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Maka ini adalah kejadian yang terjadi dari seorang suami kepada istrinya, dan sang istri merasa ganjil, merasa ini ucapan yang tidak layak. Bukan biasa itu mah, nggak apa-apa. Tapi sesuatu yang menyelisihi syariat, sudah ada di fitrah yang salimah, di fitrah yang selamat, mengganjal, tidak layaknya, tidak tepatnya, dan yang lainnya. Sehingga datang kepada Nabi SAW mengadukan tentang hal ini. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah SWT mendengar perbincangan kalian berdua. Sahabiah tadi yang mengadukan suaminya ketika mendihar dia, dan juga dengan Nabi SAW, tahu obrolan tersebut. Dan ketika itu Nabi SAW tidak menjawab karena tidak turunnya wahyu. Tetapi ternyata min rahmatillahi jalla wa ala alaiha wa ala jami'il ummah aw ala hadhihi ummah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada wanita tersebut dan kepada umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat, tahu. Sehingga kisah ini langsung yasma'ullahu azza wa jal min fawqi sab'i samawat. Kisah zihar ini didengar oleh Allah SWT dari atas langit yang tujuh. Itu salah satu kejadian yang terjadi, butuh untuk diketahui hukumnya apa. Dan ayat ini kata ulama turun tentang Aus ibn Shamit, suami sahabiah tersebut, yaitu Aus ibn Shamit. Menurut riwayat dalam Ibn Majah, Nasa'i, dan Imam Bukhari meriwayatkan secara mu'allaqan, sehingga hadisnya hasan bi majmu' turuqihi. Maka turunlah penjelasannya pada ayat yang setelahnya. Apa hukumnya ketika suami menyamakan istrinya dengan ibunya? Maka dihindari. Itu dari berpuasa 2 bulan berturut-turut, ataupun dengan memberikan makan, ataupun dengan membebaskan budak. Sebagai ucapan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. sehingga dihindari ucapan-ucapan tersebut. Dikhawatirkan pula dalam bab ini kata para ulama, ya, termasuk As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ya, panggilan-panggilan kepada istri yang tidak layak. Meskipun mungkin antum mendengar sebagian ada yang berpendapat tergantung niatnya. Ya. Tapi kalau Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengkhawatirkan lafaz-lafaz yang lain, ya, yang tidak layak ketika ditujukan kepada istrinya. Baik. Ya, seperti de, ya, kita kan senang memanggil istri de, adek gitu. Ya. Meskipun tadi ada yang berpendapat bihasbin niat, tergantung niat. Ya. Karena mungkin niatnya dia panggilan halus sehingga dia manggil de, adek. Yang sebenarnya kalau dia tujukan adek itu pada adiknya, haram untuk digauli. Yang dikhawatirkan oleh para ulama. Ya. Atau sebaliknya, isinya manggil kakak. Jadi adik kakak. Ya. Dari lafaz-lafaz yang dikhawatirkan saja. Ya, kalau bisa dihindari dan dengan lafaz lain, ya lebih selamat. Ya, dengan namanya. Ya, Rasulullah SAW memanggil istri-istrinya dengan namanya. Ya. Dengan namanya atau dengan kunyahnya, lain, ya, atau mungkin bahasa antum, ya, apa kira-kira yang tepat bahasanya? Lain. Seperti itu, ya, panggilan kepada suami istri itu mimbab kehati-hatian saja, ya, kalau bisa dihindari, ya. Mungkin neng, sayang atau yang lainnya. Ya. Yang sulit istri biasanya manggil apa? Kalau perempuan mungkin pantas dipanggil neng, masa suaminya dipanggil otong, ya, atau ujang dan yang lainnya, nggak layak. Tanya, ya Abu Fulan bisa dengan kunyahnya, tanya, Abu Fulan, tanya, atau suamiku, ya Zauji dan yang lainnya, tanya, dan itu tidak tentunya mengurangi wibawa suami, apalagi dipanggil dengan kunyahnya. Tanya. Itu salah satu contoh saja, ya, kejadian yang butuh untuk diketahui hukumnya. Dan kejadian yang lain banyak, seperti sumpah ketika mengingkari sumpah tersebut, ya, atau karena ada suatu sebab sehingga dia tidak mampu untuk menunaikan sumpahnya. Maka datang turun ayat menjelaskan tentang hukumnya. Lain. Ya, atau menikah lebih dari 4, ya, datang ayat menerangkan hukumnya. Ya, bahwasanya syariat hanya 4 dalam syariat Islam ini. Sehingga para sahabat yang lebih dari itu di masa itu mereka ceraikan, mereka pilih. Tapi sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Dan yang lainnya dari hukum-hukum yang ketika terjadi butuh untuk diketahui hukumnya, maka Allah SWT tidak tinggal diam. Di masa, ya, turunnya wahyu, maka Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan demikian kita bisa meringkas definisi, ya, asbabun nuzul, ya, definisi tentang sebab-sebab turunnya ayat atau sababun nuzul, sebab turunnya ayat itu apa definisinya. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Umar Ibn Salim Bazmud yang kita baca di malam Ahad kitabnya, dan beliau pun memiliki karya tulis karena memang beliau di Ummul Qura, ya, bidangnya dalam pengajar Al-Quran tafsir. Bazmul hafizallahu ta'ala, beliau di Ummul Qura memang mudarris fil Quran, tafsir, sehingga beliau memiliki karya tulis juga, yaitu yang berkaitan dengan syarh fi usuli tafsir. Sababun nuzul, sebab turun ayat, kata beliau, Al-hadithatul lati taqa'u fi zamanir rasul sallallahu alaihi wasallam aw as-su'alul ladzi yus'alu anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fayanzilu al-qur'anu mutahaddithan anha aw mujiban an su'alin. Sebab turun ayat yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Qur'an turun membahasnya, ya membahas kejadian tersebut, ya membahasnya atau menjawab pertanyaan tersebut. Itu sebab turunnya ayat. Coba diulang, Bu Isan. Keras lagi. Siapa yang punya kesempatan? Sebab turun ayat yaitu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa Rasul atau pertanyaan kepada Rasul, kemudian Al-Qur'an turun membahasnya atau menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Hasan. Bisa dilengkapi yang belum lengkap. Kemudian yang berikutnya, ma faidatu sababin nuzul? Apa faidahnya sebab turun ayat? Ayat. Untuk apa kita mengetahui sebab turunnya ayat? Kata Syekh rahimallahu taala, fawaidu ma'rifati asbabin nuzul. Faidah-faidah, manfaat-manfaat mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Apa manfaat-manfaatnya? Faedah-faedah. Qala rahimallah, ma'rifatu asbabin nuzuli muhimmatun jiddan. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat itu sangat penting sekali. Bagi siapa? Bagi siapa? Alal mufassirina khosatan, bagi para ahli tafsir secara khusus, wa alaina umuman, dan kepada kita secara umum. Cuman lebih ditekankan lagi pentingnya yaitu para mufassirin. Kita pun penting, cuman ada yang lebih penting lagi yaitu para mufassirin. Li'annaha tuaddi ila fawaida kathiratin, karena dalam mengetahui sebab-sebab turunnya ayat tersebut menghantarkan kepada manfaat-manfaat yang sangat banyak. Minha, di antara manfaatnya yang pertama, bayanun anna al-Qur'ana nazala min Allah Ta'ala. Ya, jadi sebab atau mengetahui sebab turunnya ayat, salah satu faedahnya, manfaatnya, bayanun, penjelasan. Ya, sebagai penjelasan bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. La min 'indi ghairillah Azza wa Jalla, bukan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita tahu sebab turunnya ayat menunjukkan hal itu sebagai penjelasan bahwasanya ayat-ayat tersebut turun dari sisi Allah. Ya, bukan dari sisi yang lain, bukan dari manusia, bukan bikinan. Contohnya tadi, ketika bertanya kepada Nabi SAW, ma hukmul zihar, ma hukmul haid, dan yang lainnya, Nabi SAW terdiam menunggu turunnya wahyu. Enggak ada Nabi SAW merekayasa hukumnya demikian, enggak. Menunjukkan kemurnian bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Meskipun tadi syubhatnya sebagian orang mengatakan kan itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, atau itu ucapan Firaun, ya, atau itu ucapan Qarun, atau itu ucapan Bani Israel. Iya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkannya, menukil kisah mereka. Jadi itu terjadi memang pada kaum-kaum tersebut, ya, pada orang-orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nukilkan kepada kita, sehingga menunjukkan yang berbicara itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan kalamul makhluk, bukan ucapan makhluk. Tanya. Ya, jadi Al-Qur'an turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya karena sebabnya tadi. Ya. Sebabnya ketika ada suatu perkara yang butuh pada hukum, pada penjelasan, pada peringatan, ternyata Allah langsung menjelaskannya, bukan yang lainnya. Wa dzalika li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yus'alu 'an syai'i fayatawaqqafu 'an al-jawabi ahyanan hatta yanzila 'alaihi al-wahyu. Apa yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an turun dari sisi Allah Azza wa Jalla, turun dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, hal itu ditunjukkan diantaranya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang sesuatu, fayatawaqqafu 'an al-jawab, beliau berhenti. Artinya ya tawakuf anda jawab, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ya, beliau berhenti, beliau berdiam diri. Ya tawakuf anda jawab, berdiam diri, tidak menjawab. Ahyanan, terkadang. Ya, kecuali wahyunya telah turun, maka Nabi SAW langsung ketika ditanya menjelaskannya. Tapi ketika wahyu belum turun, maka Rasulullah SAW ya tawakuf anda jawab, berdiam diri, tidak menjawab. Hatta yanzila 'alaihi al-wahyu, sampai turun kepadanya alaihissalatu wassalam wahyu. Sudah paham, ikhwan? Aw yakhfa 'alaihi al-amru al-waqi'u fayanzilu al-wahyu mubayyinan lahu. Kemudian yang menunjukkan pula bahwasanya Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam menunggu terlebih dahulu wahyu turun, dan juga yahfa alaihi al-amrul waqi', terkadang tersamarkan, terkadang tidak diketahui di sisi Nabi alaihi wasallam perkara yang terjadi tersebut. Yang enggak diketahui perkara yang terjadi tersebut. Fa yanzilul wahyu, yang akhirnya turun wahyu, turun Al-Qur'an mubayyinan lahu, menjelaskan tentang kejadian yang terjadi tersebut, perkara yang terjadi tersebut. Itu ada yang tersamarkan perkaranya, sampai benar-benar wahyu turun, maka Nabi SAW menjelaskannya. Ya, menunjukkan Nabi menjelaskan karena datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyu tersebut. Ini faedah yang pertama, manfaat yang pertama, mengetahui sebab nuzul, kita semakin yakin bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ya, ucapan Allah SWT, nazala minallah, turun dari Allah SWT, bukan rekayasa. Mithalul awwali, contoh yang pertama. Contoh yang pertama apa? Dari mana? Contoh yang pertama dari mana? Tajib. Terus Tajib. Itu yang pertama tadi. Alasannya Al-Quran turun dari sisi Allah SWT ketika ada pertanyaan, Nabi SAW terdiam. Maka dicontohkan di sini mithalul awal, contoh yang pertama, ya. Ketika Nabi SAW ditanya kemudian terdiam dari jawabannya, menunggu wahyu turun, diantaranya firman Allah SWT di surat Al-Isra ayat yang ke-85, wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka Ya, kita bertanya kepada engkau tentang ruh. Roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Mereka katakan jawab. Ketika itu Nabi SAW terdiam sampai mereka ahli kitab ini mengejek Nabi SAW. Ya. Menunjukkan ini tidak pantas dari Nabi, enggak tahu ditanya seperti itu. Tanya. Sampai akhirnya wahyu turun dengan mengatakan atau memerintahkan kepada Nabi SAW, qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Rabbku, urusan Allah SWT. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Fa fi sahihain aw fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari dan juga hadis ini juga dalam sahih Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu anna rajulan min al-Yahud qala. Dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengkisahkan sebab turunnya bahwasanya ada seseorang dari kalangan Yahud, dari kalangan Yahudi, qala, dia bertanya, berkata, ya Abul Qasim, marruh, wahai Abul Qasim, apa itu ruh, terangkan kepadaku apa itu ruh. Fasakata, maka Nabi SAW terdiam, enggak berani Nabi SAW menjawab tanpa ilmu. Tanya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lainnya, fa amsaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam yarudd alaihim syai'an. Nabi sallallahu menahan diri tidak menjawab sedikit pun kepada mereka, kalangan Yahudi ini, ahlul kitab ini. Terdiam saja. Nih. Karena tadi sangat-sangat menjaga untuk tidak berbicara dengan ilmu. Nih. Atau untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Fa'alimtu annahu yuha ilaihi, kata Abdullah bin Mas'ud, saya tahu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu. Datang wahyu kepadanya. Fa'kumtu maqami, maka aku pun berdiri di posisiku, kata Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud pun terdiam di posisinya, di berdirinya. Falamma nazala al-wahyu, maka tatkala wahyu turun, qala, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Itu contoh yang pertama, Nabi ditanya terdiam atau berdiam diri menunggu wahyu. Mithal tsani, contoh yang kedua, apa yang kedua? Apa yang kedua tadi? Tersamarkan suatu perkara di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menunggu kejelasannya dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu taala, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal. Mereka, ya, orang-orang munafiqun mengatakan, la irja'na ila al-Madinah, kalau kita kembali nanti ke Madinah, la yukhrizanna al-a'azzu minhal adan, ya. Maka sungguh akan keluar, ya, la yukhrizanna, sungguh akan mengeluarkan orang-orang yang mulia, ya, dari orang-orang yang rendahan, yang lemah. Artinya mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mulia, dan orang-orang yang rendahan, yang hina akan keluar dari Madinah. Tanya. Dijelaskan sebab turunnya dalam Sahih Bukhari, fa fi Sahih Bukhari, demikian pula dalam Sahih Muslim, anna Zaid bin Arqam atau anna Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu sami'a Abdullah ibn Ubay ra'sal munafiqina yaqulu dhalik, sebab turunnya karena Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu beliau mendengar Abdullah bin Ubay yang dia sebagai ra'sul munafiqin, dedengkotnya munafik, ya, ketuanya munafiqin, dia mengatakan hal itu, nanti kita kalau kembali ke Madinah, ya, kita menjadi orang-orang yang mulia dan mereka menjadi orang-orang yang hina. Yang dia tunjukkan yaitu Nabi SAW dan para sahabatnya. Yuridu annahu al-azzu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adhal. Ini yang diinginkan dari perkataan Abdullah bin Ubay, yaitu dia inginkan annahu al-azz, dialah sebagai orang yang mulia, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai orang-orang yang hina, yang rendahan. Fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Kemudian tatkala mendengar ucapan Abdullah bin Ubay tersebut yang menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dilaporkan oleh Zaid bin Arqam kepada pamannya. Dan maksud pamannya di sini dalam riwayat Tabrani ada dengan riwayat bi'ammihi, dia laporkan dengan pamannya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdua melapor. Dan pamannya di sini, am di sini bukan paman secara hakiki, artinya bukan saudara ayahnya, bukan, karena saudara ayahnya disebut paman am, tapi am di sini kata para ulama sayyidu qaumihi al-Khazraj, karena dia teranggap sebagai pemimpin kaumnya yaitu Khazraj. Adapun pamannya yang hakiki, yang sebenarnya dari garis bapaknya, itu Thabit bin Qais. Dan Thabit bin Qais lahu suhbah, ya, beliau teranggap sebagai sahabat, pernah bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang pernah bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman dikatakan oleh para ulama lahu suhbah, ya, dikatakan sahabat. Itu yang datang dalam riwayat Tabrani, ya, pamannya ini adalah paman kaumnya, ya, Sa'ad bin Ubadah. Adapun paman aslinya dari jalur bapaknya Thabit bin Qais. Dan itu ma'ruf di kalangan Arab. Orang Arab kalau memanggil orang tua, ya, ataupun tokoh, am, ya, ya ammi, ya. Itu kebiasaan mereka, penghormatan. Ketika kita melihat orang lain yang lebih tua, kita panggil dengan ya am, ya ammi, ya, wahai pamanku, ya. Seperti di kita juga kan, ya, kalau bertemu dengan orang, mau kemana wahai paman, apakah paman asli? Enggak, iya. Ada juga orang yang mengatakan wahai paman karena dia bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia panggil paman seperti Arab, ammi. Itu penghormatan. Fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dikabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an nabiy sallallahu alaihi wasallam Zaidan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid. Jadi dikabarkan tadi dalam riwayat Tabrani, ingat paman karena dari kaumnya yaitu Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad bin Ubadah mengabarkan, Nabi SAW perintahkan, coba datangkan Zaidnya ke sini. Mimbab apa ini? Ketika ada orang yang memberitakan, Nabi SAW meminta untuk didatangkan yang mendengar pertamanya. Bapak apa namanya? Tabayyun. Hah? Mimbab tathabbut. Ya. Kalau tabayyun itu dari orang-orang munafikin. Ya. Kalau tabayyun itu berita yang dibawa oleh orang-orang munafikin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu. Di surat yang ke-49, surat apa itu? Al-Hujurat. Allah SWT menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang fasik membawa berita kepadamu, maka fatabayyanu, cari kejelasannya, jangan langsung percaya. Itu kalau yang bawa berita orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka tabayyun. Tapi tepatnya kalau yang membawa berita adalah seorang muslim, maka tathabbut, mencari kekokohan berita. Kenapa? Karena ikhbarul munafiqin, ikhbarul fasik mardud atau murtab, berita yang dibawa oleh orang-orang fasik atau munafik itu diragukan, disangsikan. Tapi berita yang dibawa oleh orang muslim tidak. Hanya saja kita boleh untuk mencari kekokohannya seperti apa yang sebenarnya. Oleh karena itu Nabi SAW bukan tidak percaya kepada pamannya ini, baik itu paman dari kaumnya atau paman asli, apalagi paman asli, paman aslinya sahabat. Masa berita sahabat ditolak? Tidak kan ya. Dalam ilmu mustalah yang namanya sahabat, kulluhum udul, sahabat semuanya adil ya. Dalam ilmu riwayat, riwayat yang diterima yaitu naqalahu adlun dhabitun an mithlihi ila muntaha, diriwayatkan oleh seorang yang adil yang sudah kita sebutkan. Dan para sahabat semua dijamin oleh para ulama dalam ilmu periwayatan, kulluhum udul, semua mereka sebagai orang-orang yang adil, tidak diragukan, tidak disangsikan. Tetapi kalau babnya bab tathabbut, boleh ya, boleh untuk kita cross check ke sumbernya asli. Bukan tidak percaya kepada dia, tidak, tetapi dengan banyaknya atau asli langsung yang bertanya ya, maka itu lebih terpercaya ya. Dan itu disebut oleh Imam As-Sana'ani di dalam kitabnya Tawadihul Afkar, tidak mengapa untuk tathabbut al-khabar, mencari kekokohan berita. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk dipanggil Zaid, yang didatangkan fa akhbarahu bima sami'a, kemudian baru di situ Zaid sendiri yang bercerita tentang apa yang beliau dengar langsung. Qultu, kalau di situ saya katakan ya, saya mendengar begini begini begini ya. Akhirnya apa? Tambah yakin, tambah mantap dalam penukilannya. Thumma arsala ila Abdullah ibn Ubay wa ashabihi fahalafu maqalu. Kemudian Rasulullah SAW mengutus kepada Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, fahalafu maqalu, dan mereka pun bersumpah tentang apa yang mereka ucapkan. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi membenarkan mereka. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhihi al-ayah. Kemudian Allah SWT turunkan pembenaran Zaid dalam ayat ini. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelaslah urusannya, perkaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus utusannya kepada Abdullah bin Ubay dan kelompoknya, mereka bersumpah. Karena kebiasaan orang-orang munafikin seperti itu, berani bersumpah untuk apa? Kebohongannya, kebatilannya. Sehingga Nabi pun membenarkan sumpah mereka. Enggak kok, kami enggak mengatakan seperti itu. Nabi SAW membenarkannya. Kenapa? Karena melihat sumpah, sumpah itu tidak digunakan ya, melainkan untuk apa? Membantah, ya kan? Ya. Seperti dalam hadits ya, fa'ala al-mudda'i al-burhan wal-bayan wa'ala al-munkir al-qasam ya, al-halif ya, orang yang menuntut harus punya bukti. Mana buktinya? Dan orang yang mengingkari harus apa? Sumpah. Kalau mengingkari sesuatu maka harus sumpah. Tanya. Sehingga karena Abdullah bin Ubay mengingkari, saya enggak mengucapkan seperti itu. Wallahi, demi Allah. Ya berani dia bersumpah untuk kebatilannya. Tanya. Itu orang-orang munafik yang dijadikan sumpah ini perkara yang biasa. Maka Rasulullah pun karena melihat sumpahnya tadi membenarkannya. Kemudian setelah itu turunlah ayat membenarkan tentang ucapan Zaid ibn Arqam. Maka setelah turunnya ayat membenarkan penuntutan atau menjelaskan penjelasan Zaid ibn Arqam tentang apa yang beliau dengar radhiyallahu ta'ala anhu, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkan Zaid ibn Arqam. Jadi ingat, membenarkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sumpahnya, bukan karena orangnya. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ya. Bahwasanya alaman wal yaminu ala man ankara wal bayyinatu ala al mudda'i. Ya, yang mengingkari harus sumpah sebagai bukti, ya, penguat dia tidak melakukan. Wallahi saya tidak melakukannya. Ya, maka menurut hakim kalau dia sumpah menunjukkan benar. Baik. Dan Rasulullah pun kedudukannya seperti hakim, menghukumi sesuai zahirnya. Baik. Sementara tadi yang nuduh harus punya bukti. Ya. Bisa difahami sebab benarkannya karena sumpahnya, bukan karena orangnya. Tetapi urusannya menjadi jelas, perkaranya menjadi jelas setelah turunnya ayat. Baik. Ya, setelah turunnya ayat ini. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azmu minha al-adal. Walillahi al-'izzatu wa li rasulihi walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Menunjukkan benarlah apa yang diklaim atau yang didengar oleh Zaid ibn Arqam. Fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehingga urusannya menjadi jelas di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang belum jelas itu baru hikmah yang pertama, ya, dari turunnya ayat. Ada yang belum jelas ya, kok? Bisa difahami insya Allah di merojaan, ya. Tadi definisi sababun nuzul, ya. Kemudian sebab nuzul, sebab turun ada dua, ibtidai dan sababi. Kemudian sababi yang termasuk dari asbab, sebab-sebab, diantaranya tiga. Iya, yang termasuk sebab, yang disebut syirk, diantaranya tiga. Kemudian tadi faidah yang baru kita lewati satu. Dari faidah mengetahui sebab turunnya ayat. Subhanallahi walhamdulillah, syukran anta astaghfiruka wa atubu ilaik.